بسم الله الرحمن الرحيم عند أخينا أبي الحسن السيدوي هالك ada orang mati meninggalkan zauj suami wa ibu tamam zauj wa wa ikhwa li ikhwah li saudara-saudara seibu banyak. Kemudian asyqa saudara-saudara sekandung banyak. Ada apa Abul Hasan? Akhi Allah semampunya ketno. Ya Allah zauj jawab berapa? Abu Ya'la. Tahu Abu Ya'la? Allah musta'an. Najafan Abu Hamzah. Zawj wa wa ikhwa li wa ashiqa. Zawj sebab setengah. Kenapa? Dikarenakan tidak ada far'ul warith. Naam. Sepertiga. Kenapa sepertiga ya Pak Hamzah? Sepertiga. Kenapa sepertiga? Dikarenakan ada jam'un dan ikhwah. Sejumlah saudara. Hah? Ikhwali Zauj setengah. Sepernam. Ikhwali Sepernam. Ikhwali ini. Banyak lah ini orangnya. Yang keempat asyqa. Saudara kandung. Banyak. Menyerah dia sampai sini. Zaid. Zauj setengah. Sepernam. Ikhwali Asyqa. Asyqa 2/3. Ikhwali Entek kan. Sudah habis kalau begini nih. Setengah. Tambah sepernam. Tambah 2/3. Kluyen. Allah musta'an ya khana Zaid. Naga Muhammad. Zauj, suami dapat setengah. Ibu, dapat sepernam. Saudari, saudara seibu. Mahjub. Saudara sekandung. Asabah. Allah musta'an. Ada kauluman. Tidak ada yang berpendapat demikian ya karena Muhammad illa anta. Allah musta'an. Iya. Wah, wah, wah, wah. Rupanya pakar-pakar faraidnya menghilang rupanya. Abu Ubaidah. Hah? Allah musta'an. Abu Bakar. Pinter dia, Masya Allah ini. Ahli waris dari ahli waris dari ahli faraid. Ahli ilmu waris dari Magelang. Ya Allah. Zauj sama setengah. Dapat pernam. Baik, pernam. Saudara-saudara seibu. Dapat berapa? Mahjub. Asyqa, saudara-saudara sekandung. Apa-apa? Sama kayak Muhammad. Abu Mu'ad. Ada dari Farai dari Aceh. Masya Allah, jauh ya Pak. Dari Aceh. Sabang lagi. Paling pucuk itu dah itu. Ayan lagi akhada Pak Ma'ad. Zawj dapat paruh. Suami dapat paruh. Nusrat. Al-Om sudus dapat pernam. Ibu dapat pernam. Ikhwali Om. Mahjub. Saudara sekandung, asyqa. Berdua. Allahu Akbar. Orang lanang dapat berdua. Tidak ada laki-laki dapat berdua illa zauj. Selebihnya perempuan kafir dapat berdua itu. Allah Nusa'an. Ada Muhammad Sidawi. Ada ahli far'id dari Sidayu. Ada. Andaka Abu Amr. Ya Allah, mari Ustaz. Kau luru, bareng-bareng. Ya Allah. Ente bisi ide yang ngomong. Hah? Bisi ono, Amr yang ngomong. Hah? Bisi ono. Ya Allah, Ustaz. Ada Marjan. Masya Allah. Ada ahli far'id dari Blora. Andaki akhada Marjan. Zawj tengah. Masya Allah, mentafak alaih. Khumus pernam. Ikhwali Mahjub. Asyikha. Terus kandung. Allah Nusta'an. Terpelanting di sini rupanya. Ada Abu Zakiyah. Ada ahli faraid dari Lamongan. Ada. Langsung menyerah dari awal. Allah Nusta'an. Ada Abu Sulaiman. Ahli faraid dari Bengkulu. Ini Abu Sulaiman. Suami dapat tengah. Ibu dapat pernam. Ikhwali sepertiga. Mahcub. Kenapa kok mahcub? Karena zauj. Tidak, suami itu tidak bisa menghapuskan siapa-siapa. Dapat jatah sudah diem. Suami itu. Saya istri. Dapat jatah diem. Sudah. Tidak bisa mengganggu orang lain. Hah? Allah Nusta'an. Nama ikhwan. Jawaban ahli waris. Ahli waris lagi. Ahli faraid. Dari Bengkulu mendekati. Asyqa. Tidak dapat apa-apa. Alasannya. Dikarenakan sudah habis hartanya. Paham ya? Zauj. Suami dapat berdua. Dikarenakan tidak ada faraid waris. Al-um. Ibu dapat perenam. Dikarenakan wujudul ikhwah. Adanya banyak saudara. Ikhwali saudara, saudara seibu mendapatkan fulus bisawiyah. Sepertiga, rata. Tamam? Mereka itu ialah jalalah dalam Al-Quran. Farduhum hadha. Inilah jatahnya mereka sepertiga. Tidak ada yang menghapuskan mereka. Tidak ada anak, tidak ada jad, atau enggak ada ab, atau jid. Paham? Kemudian, asyqa nangis. Saudara kandungnya. Loh kenapa kau nangis? Selesai, habis hartanya. Separuh. Tambah seperenam. Tambah sepertiga. Berapa? Satu. Kata Ikhwan. Sepertiga dengan seperenam itu separuh. Separuh tambah separuh. Jangkep. Habis harta bendanya. Enggak ada lagi sisanya. Saudara kandungnya nangis. Selesai saudara kandung. Enggak dapat. Saudara seibu dapat. Wah. Enggak ada wah lagi. Demikian ketentuan syariat dalam menentukan al-faraid. Ini disebut dengan masalah apa ya akan hafif? Ini masalah disebut dengan apa ini? Dalam ilmu waris. Allah Musta'an. Disebut dengan apa ya akan mujib? Maka terus Allah Nusta'an. Jundi. Zakat Malik.

Jatuh tempo, mana bayar utang kamu ini? Ditake. Memang begitu. Kata dia, Allah ya aku saya nggak mau. Maka dia mengatakan, Allah, sungguh demi Allah kamu nggak mampu, kamu mu'asir. Allah, saya nggak mampu, dia bilang. Saya nggak mampu bayar. Khalas, tajawaz, tu'angka. Saya maafkan kamu kalau begitu. Saya ikhlaskan, ada masalah utang kamu. Coret nama dia. Ya ini yang seharusnya kamu contoh. Dan kemudian ngamuk-ngamuk malah berhujjah dengan sekian banyak dalil yang enggak pada tempatnya, Pak Ji. La haula wala quwwata illa billah. Allahul musta'an. Ala kulli hal la takun mithla. Kamu jangan kayak orang seperti ini, ikhwan. Tamam? Dan insyaallah taala kita teruskan lagi pembahasan berikutnya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.